إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan kita masih melanjutkan arkanul Islam berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, persaksian dua kalimat syahadah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, maka pada pertemuan ini dan telah dimulai pekan yang lalu pembahasan terkait dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Matannya telah disebutkan di halaman ke-99. Maka kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan matan di halaman ke-106. Maka silakan masing-masing antum menyimaknya dengan baik, baik yang hadir di majelis ini maupun yang berada di tempatnya masing-masing. Jika belum memiliki kitabnya atau lupa membawanya, maka bisa dibagikan lembaran yang lalu dan insya Allah akan berlanjut pada lembaran berikutnya karena kita di penghujung lembaran yang lalu. Mengingatkan kembali bahwa matan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala wa dalilus syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil tentang syahadat Rasulullah qauluhu taala, firman Allah tabaraka wa taala At-Taubah 128. At-Taubah 128 sebagai pendalilan persaksian syahadat Muhammad Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Jalla wa'ala telah menyatakan dengan dua penguat di awal ayat ini, sebagaimana telah dijelaskan pada kata laqad, di situ padanya huruf lam dan juga kata atau huruf qad yang keduanya sama-sama ta'kid sebagai huruf penguat. Sungguh dan sungguh ja'akum rasulun, telah datang rasul kepada kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang terasa berat oleh beliau apa yang kalian rasakan. Harisun alaikum bil mu'minin. Amat sangat perhatian beliau kepada kalian, kepada orang-orang yang beriman. Raufur rahim. Beliau sangatlah penyantun dan sangatlah penyayang. Telah dijelaskan masing-masing kata demi kata pada kajian yang lalu. Sampailah kita pada penghujung ayat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Lembaran fotokopinya masih ada. Barangkali tersisa. Pada pekan yang lalu silakan dibagikan, termasuk ummahat yang di belakang mungkin belum mendapati, maka agar bisa bermanfaat. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nah, salah satu dari sifat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau amatlah sangat perhatiannya kepada kalian dan juga kepada orang-orang yang beriman. Raufur Rahim. Kita simak penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, alaman ke-107. 6. Separuh yang ke bawah. 6. Qauluhu wa bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, raufun rahimun. Dua sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, rauf. Kata Syekh Al-Fauzan, rauf minar ra'fah. Berasal dari kata ar-ra'fah. Apa ar-ra'fah? Wahia ar-rifqu wal-lutfu. Bentuk kelembutan. Bentuk kedekatan. Yang kemudian disebutkan dalam bahasa kita penyantun. Ar-rifqu wal-lutfu. Sikap lunak. Sikap lembut kepada sesamanya orang-orang yang beriman. Itulah sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang semestinya kita sebagai umatnya adalah mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Rauf. Dan juga sifat beliau adalah rahim. Rahimun. Kata beliau, wasafahu birrahmah. Allah Jalla wa'ala mensifati beliau dengan rahmah. Falaysa bighaliz. Dan bukanlah beliau sallallahu alaihi wasallam itu ghaliz. Seorang sosok yang kasar. Sama sekali tidaklah demikian. Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan pada salah satu ayatnya. Tepatnya pada surat Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Lam faddu min hawlik. Naam. Maka kata Allah Jalla wa'ala. Fabima rahmatin. Maka dengan sebab. Dengan berkat rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Lintalahum. Maka engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut. Lahum. Kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Walau kunta faddan. Dan seandainya engkau itu bersikap faddan, bersikap keras. Ghalidhal qalbi, kasar hati, lan faddu min hawlik. niscaya akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Orang akan menjauhkan diri dari orang yang memiliki sikap keras, sikap kasar. Naam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya Allah jalla wa ala dilunakkan, dilemah lembutkan hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Syekh Al-Fauzan ingin mengaitkan atau menyebutkan kata ghalidh. Faddan ghalidhal qalbi. Ghalidh artinya kasar. Ghalidhal qalb, orang yang memiliki sosok kasar hatinya. Yang itu bertentangan, berlawanan dengan sifat ar-rahmah, sifat ar-rahim. 6. Demikianlah sosok Nabi dan suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, layyinan ma'al mu'minin. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang mutawadhi', yang tawadhu', layyinan, yang lunak, lunak sikapnya, lunak hatinya, ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Yakhfad lahum janahahu, merendahkan sayapnya beliau kepada mereka. Sebagai ungkapan adalah beliau seorang yang penyantun, beliau seorang yang penyayang terhadap kaum mukminin, sehingga merendahkan sayapnya, tidaklah angkuh, tidaklah kemudian merasa tinggi di hadapan kaum mukminin. Wa yastaqbiluhum bil bashar, dan menghadapi, menemui mereka dengan bashar, dengan kegembiraan, dengan wajah yang ceria, yang itu telah disebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, termasuk dari sedekah. At-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Senyum terhadap saudaramu itu bagian dari sedekah. Maka sungguh sangatlah ringan, mudah kita untuk mendapatkan nilai al-ajar, di antaranya melalui at-tabassum, menampakkan wajah yang menggembirakan di hadapan saudaranya. Wal mahabbah, dan juga beliau cinta, meletakkan kecintaan tentunya kepada kaum mukminin. Wal utf wal ihsan, demikian pula sikap ihsan. Hadihi min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan sifat-sifat atau diantara sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Dengan telah disebutkan masing-masing sifat oleh Allah jalla wa ala tentang sifatnya beliau melalui At-Taubah 128, maka Syekh Al-Fauzan menyimpulkan, dzakarallahu khamsa sifatin, Allah jalla wa ala sebutkan 5 sifat-sifat fi hadzal rasul, pada rasul ini sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah 128 bisa diringkas atau disimpulkan terkait sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam ada 5. Al-ula, yang pertama, berdasarkan ayat itu, annahu minkum, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam minkum. Apa minkum? Apa minkum? Dari kalian, dari bangsa kalian. Apa bangsa kalian? Manusia. Apakah kalian jin? tentunya bukan kalian manusia. Maka beliau diutus dari bangsa kalian, dari bangsanya manusia. Itu terambil dari ayat min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sebagaimana yang telah kita bahas. Min anfusikum artinya minkum, dari kalian, dari manusia. Bahkan bukan hanya manusia saja, tapi dari golongan kalian, dari golongan bangsa Arab. Ketika beliau diutus oleh Allah, yang dihadapi adalah bangsa Arab, sehingga beliau diutus pula dari jenis kalian di situ adalah sesama bangsa Arab yang dilahirkan di masa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu minkum, ini yang pertama. Ats-tsaniyah, kelanjutan min anfusikum, yaitu azizun alaihima anittum. Aziz artinya terasa berat, alaihi atas beliau sallallahu alaihi wasallam, ma'anittum atas apa penderitaan yang kalian alami. Artinya beliau betul-betul perhatian tentang apa yang kalian inginkan, apa yang kalian hadapi. Beliau tidak ingin kalian itu bengkok, kalian itu menyimpang, kalian itu menolak dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau fikirkan, terus beliau harap-harapkan agar kalian selalu menerima apa yang beliau sampaikan dari dakwahnya. Azizun alaihi ma anittum. Kalaulah beliau demikian perhatiannya kepada kita, maka tentunya kita membalasnya dengan kebaikan adalah kita menyambut sambutan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Akan tetapi ada juga di antara manusia yang kemudian enggan dan menolak apa yang disampaikan al-haq dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsah, yang ketiga, kelanjutannya setelah azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Haris artinya sangat perhatian. 6. Sangat ingin alaikum terhadap kalian. Mengingatkan kembali apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, apa yang dimaksud? Ala hidayatikum wa ikhrajikum minadh dhulumati ilan nur. Beliau sangat perhatiannya kepada kalian untuk kalian dapat hidayah dan supaya kalian dikeluarkan dari dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju jalan yang terang, dari kebinasaan menuju keselamatan, dari syirik menuju at-tauhid. Fadal, lembaran yang baru, yang belum megang kitabnya. Jika tersisa maka bisa dibagikan ke belakang ummahat. Kembali perkara yang ketiga, sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum. Harisun alaikum. Beliau sangat perhatiannya kepada kalian. Ar-rabi'ah, yang keempat, bil mu'minin. Bil mu'minin ra'uf. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau letakkan sifat ra'uf. 6. Kelemah lembutan, kelunakan kepada mereka. Al-khamisah, yaitu rahim. Al-khamisah, yaitu rahim, merupakan lawan dari ghaliz, lawan dari kekasaran. Beliau memiliki sifat penyayang. Demikian 5 sifat yang terkandung padanya, pada ayat itu. 6. Min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minin Ra'ufur Rahim. Setelah itu kata beliau, khamsu sifatin min sifati hadzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lima sifat tadi merupakan sifat-sifat nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Wa khassa al-mu'minin birra'fati war-rahmah, dan mengkhususkan kepada kaum mukminin dengan dua sifat tadi, ar-ra'fah war-rahmah, sifat penyantun dan sifat penyayang, hanya beliau berikan kepada kaum mukminin. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ghalidhan 'alal musyrikin wal mu'anidin. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu keras terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang mu'anidin, orang-orang yang menentang, melawan terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Yaghdab li ghadabillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau semata lakukan itu marah. Marahnya li ghadabillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meletakkan kecintaan karena Allah dan meletakkan kemarahan, kemurkaan pula kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala pun berdasarkan karena Allah. Kama qala ta'ala, yang itu bisa disimak pada salah satu ayatnya tentang sifat ini, At-Taubah ke-73. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghludh alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah Jalla wa'ala tujukan redaksinya kepada nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai sekalian nabi alaihi salatu wassalam, jahidil kuffar, berjihadlah menghadapi kaum kuffar, wal munafiqin, demikian juga kaum munafiqin, waghludh alaihim, dan bersikaplah tegas kepada mereka. 6. Wa ma'wahum jahannam, karena tempat mereka itu adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jahannam, bi'sal masir, sebagai tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Demikian Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, meletakkan sikap rahmah, sikap ra'fah kepada kaum mukminin, sedangkan sikap ghalidh kepada kaum kuffar dan kaum munafiqin. Ar-rahmah war-ra'fah khassatun bil mukminin. Maka sikap rahmah dan sikap ra'fah itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Wa hakadha al-mu'minun ba'duhum ma'a ba'din. Maka demikianlah terdidik, terbina orang-orang yang beriman itu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, di atas sifat yang mulia tadi. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada Al-Fatih, Al-Fatih ayat ke-29, Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, sebagai Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'un bainahum. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sifatnya asyidda alal kuffar. Asyidda, yakni syadid, keras, tegas, alal kuffar, terhadap al-kuffar. Kemudian sebaliknya, ruhamaun bainahum. Mereka bersifat ruhama, bersifat rahim, bainahum, di antara mereka orang-orang yang beriman. Asyidda'u alal kuffar, ruhamaun bainahum. Kenapa kita meletakkan sikap itu kepada al-kuffar? Semata-mata kebencian, permusuhan kita adalah karena Allah Jalla wa'ala. Disebabkan karena kekufuran mereka kepada agama Allah Jalla wa'ala. Tentunya tetap upaya kepada mereka dakwah. Disampaikan kepada mereka dakwah. Namun untuk diajak selalu kepada jalan Allah Jalla wa'ala, yang dengan harapan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada mereka. Tatkala mereka sudah mendapatkan hidayah, tatkala mereka telah masuk ke dalam Islam, maka mereka menjadi saudara-saudara kita seiman. Kita cintai mereka yang tadinya mereka kuffar. Setelah masuk ke dalam Islam, maka kita mengharuskan meletakkan loyalitas kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, demikian sikap al-wala wal-bara, sikap loyalitas dan sikap berlepas diri. Sikap loyalitas kepada orang-orang yang beriman dan berlepas diri kepada kaum musyrikin dan agama mereka. Setelah dibahas At-Taubah 128 secara tuntas, berikutnya Syekh Al-Fauzan ingin menjelaskan di penghujung matan. Sebagaimana tertera di halaman ke-106, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ingin menjelaskan tentang maknanya, makna syahadatnya. Kalau tadi dan juga pada kajian yang sebelumnya menjelaskan tentang dalil persaksian Muhammad dan Rasulullah dengan dalil At-Taubah 128. Maka berikutnya baru kemudian menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad dan Rasulullah. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu man anhu wa zajar naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Kita simak penjelasan Syekh Al-Fauzan. Syahadah anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, laha makna wa muqtada, maka memiliki makna, memiliki arti dan juga memiliki muqtada. 6. Konsekuensi yang harus ditindaklanjuti setelah seseorang mengikrarkan kalimat atau syahadat tersebut. Laha makna wa muqtada. Laisat lafzan. Bukanlah sekedar lafaz, bukanlah sekedar pengucapan belaka. Yuqalu faqat, yang diucapkan saja. Artinya bukan sekedar lafaz belaka. Bukan. Persaksian Muhammad Rasulullah bukan sekedar asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah cukup sampai di situ. Tidak. Tetapi dia harus tahu maknanya. Dia setelah itu kemudian merealisasikan, menindaklanjuti apa yang menjadi konsekuensi kalimat tersebut. Fa ma'naha, adapun kaitannya dengan makna, an ta'tarifa bilisanika wa biqalbika. Ini antum tandai, yaitu engkau mengakui bilisanika dengan lisanmu, wa biqalbika dan dengan hatimu. Maknanya adalah engkau mengakui, mengimani baik secara lisan maupun dengan hati kita. Maksudnya bagaimana? Annahu Rasulullah, bahwa beliau itu adalah Rasulnya Allah. Tantiqu bilisanika, engkau memang ucapkan dengan lisanmu. Wa ta'taqid dzalika biqalbika, dan juga engkau ta'taqid, engkau meyakini dzalika tentang itu biqalbik, dengan hatimu. Annahu Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Maka jika ditanya apa maknanya persaksian syahadat anna Muhammadar Rasulullah, itu jawabannya. An ta'tarifa bilisanika wa biqalbik, engkau atau kita hendaknya meyakini, mengikrarkan dengan lisan kita, dan tidak cukup hanya itu, tetapi juga dengan hati kita. Amma talaffuz bil lisan, adapun hanya melafadzkan, mengucapkan dengan lisan. Wal inkaru bil qalbi, sementara mengingkari dengan hatinya. Fahadihi tariqatul munafiqin, maka ini caranya atau jalannya orang-orang munafik. Syekh Al-Fauzan memulai rincian. Yang betul itu yang diminta adalah dengan lisan dan dengan hati. Sekarang bagaimana kalau hanya lisan saja tetapi hatinya mengingkari? Hadhihi tariqatul munafiqin. Orang semacam ini adalah bentuknya kaum munafiqin. Kama akhbaranallahu anhum, seperti yang Allah beritakan tentang mereka, biqaulih, dengan firman-Nya yang sudah kita lalui di halaman yang ke-104 yang lalu. Surat Al-Munafiqun ayat pertama dan kedua. Maka mengingatkan kembali, ayat itu menyatakan idza ja'akal munafiqun, jika datang kepadamu hai Muhammad orang-orang munafik, qalu nashhadu, mereka bilang kami bersaksi, innaka Rasulullah, sungguh engkau adalah Rasulnya Allah, wallahu ya'lamu innaka larasuluh, dan Allah Jalla wa'ala itu tahu bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulnya Allah. Artinya apa? Kalau mereka mengaku-ngaku melakukan saksi seperti itu, mengaku engkau sebagai Rasulnya Allah, hanya dari lisan belaka. Hanya dari lisan belaka, belum tentu di dalam hatinya. Sementara Allah Jalla wa'ala telah merekomendasikan, telah tahu bahwa engkau memang adalah Rasul yang Allah utus. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Jalla wa'ala itu bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka jadikan aymanahum, aiman itu bukan iman, aiman itu adalah sumpah. Aymanahum, sumpah-sumpah mereka. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka itu junnah. Apa junnah? Sebagai tameng, sebagai perisai. Sebagaimana pada hadis as-sawmu junnah, puasa itu adalah junnah. Jimnya dhammah, junnah. Kalau jimnya fathah bah, jannah, surga. Kalau jimnya kasrah, jinnah, minal jinnati wan nas, jinnah, jin. 6. Hanya beda harokat saja sudah beda arti. Junnah, jannah, jinnah. Nah, maka di sini junnah. Mereka kaum munafikin itu menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Maksudnya apa? Ja'alu aimanahum. Mereka jadikan sumpah itu artinya syahadatuhum sutrah. Persaksian mereka itu menjadi tameng. Sesuatu hal yang bisa menutupi mereka. Yasturuna biha, untuk menutupi mereka dengan itu. Supaya tidak ketara kalau mereka itu kufar pada hakikatnya. Di depan orang-orang yang beriman mereka menyatakan kami beriman, kami bersama kalian. Tapi tatkala di belakang orang-orang yang beriman, ketika bersama dengan golongan mereka kufar, kami hanya mengolok-olok mereka kaum beriman. Pada hakikatnya kami bersama kalian. Nah, fasaddu an sabilillah, maka mereka menghalangi dari jalan Allah. Bersatu padu dengan orang-orang kufar, bagaimana caranya untuk memerangi, memojokkan orang-orang yang beriman. Padalla ala annan nutqa bil lisan la yakfi. Maka menunjukkan pengucapan dengan lisan saja la yakfi, tidaklah cukup. Wadih, jelas insyaAllah. Ini rincian yang pertama. Dengan lafaz saja, sementara pada hakikatnya di hatinya itu bertolak belakang. Ini siapa? Tariqatul munafiqin. Wa kadzalik i'tiqadul qalbi. Sekarang sebaliknya. Demikian juga i'tiqadul qalbi. Meyakini dengan hatinya. Ma'a adamin nutqi bil lisan. Tanpa pengucapan dengan lisan. Hatinya ngakui, tapi lisannya berat untuk menyatakan, mempersaksikan bahwa beliau adalah Rasulnya Allah. Tanpa pengucapan dengan lisan, liman yakdiru ala nutqi aidan, liman yakdiru ala nutqi, sementara dia adalah mampu untuk mengucapkannya, melafadzkannya, aidan la yakfi, maka ini juga tidak cukup. Meyakini dengan hatinya, tapi belum terlontar persaksian secara jelas pengakuan bahwa beliau adalah Muhammad Rasulullah. Fa innal musyrikin ya'lamun, karena kaum musyrikin itu tahu annahu Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, mereka tahu. Lakinnahum yu'anidun. Tapi kenapa tidak mau secara sportif mengakui bahwa engkau adalah Rasulnya Allah? Lakinnahum yu'anidun, akan tetapi mereka itu menentang, menolak, ya, melawan. Sebabnya diantaranya gengsi. Nah, kenapa muncul dari kalangan kami, bangsa Arab, kok bukan lainnya, kok dia yang jadi Rasulnya Allah? Nah, mereka tahu bahwa beliau adalah Rasulnya Allah, lakinnahum yu'anidun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala bongkar terhadap mereka itu pada surat Al-An'am, tepatnya ayat ke-33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinadh-dhalimina biayatillah yajhadun. Qad, ketemu lagi dengan kata qad. Kalau tadi laqad, laqad ja'akum, sekarang qad. Kita masih ingat fungsinya qad adalah ta'kid, penguat. Sungguh, na'lamu, kami mengetahui. Siapa kami? Allah. Sungguh kami, kata Allah, tahu annahu la yahzunuka, bahwasannya tentu akan menyedihkanmu. Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menjadi sebab sedihnya hatimu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami itu tahu, kata Allah. Artinya manusiawi. Kok begitu ya mereka sama saya? Kok begitu mereka begini menyikapi saya? Pasti seperti itu. Kok tidak diterima? Kok ditolak dan sebagainya? Allah tahu. Qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun, apa yang mereka ucapkan. Fa innahum la yukadzibunak, mereka sungguh tidak mendustakanmu. Mereka itu pada hakikatnya bukan mendustakanmu. Bukan tidak percaya, bukan tidak tahu kalau engkau itu adalah Rasulnya Allah. Walakinadzalimin, akan tetapi orang-orang yang zalim itu, biayatillah, kepada ayat-ayat Allah, yajhadun, mereka itu menyangkal. Sikap mereka, orang-orang yang zalim itu menyangkal, menolak terhadap ayat-ayat Allah. Salah satu ayat-ayat Allah, Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nah, ini Al-An'am. Fahum biqulubihim ya'tarifun birrisalah. Maka mereka dengan hati mereka itu mengakui birrisalah, dengan risalah, bahwa beliau adalah Rasulnya Allah. Wa ya'rifuna annahu Rasulullah, dan mereka itu tahu bahwa beliau adalah Rasulnya Allah. Lakin mana'ahum al-kibir, akan tetapi yang mencegah mereka untuk menerima kebenaran apa? Al-kibir, kesombongan. Wa mana'ahum al-inat, antum kasih garis, kasih tanda, al-kibir. Wa mana'ahum al-inat, dan mencegah mereka al-inat, yang mencegah mereka inat. Inat itu pertentangan. Minal iqrar birisalatih, dari pengakuan terhadap risalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada dua, al-kibir wal inat. Satu lagi saya sambung biar tidak putus, satu kata saja, wa kadzalik mana'ahum al-hasad, dan demikian juga yang mencegah mereka adalah al-hasad. Ada tiga, al-kibir, al-inat, al-hasad. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Waktu isya telah masuk. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.